بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. كم بعد ولا؟ لا. لما بدو؟ ما كتاب النكاح. كتاب النكاح أي التزويجي. Wa mustahabun limuhtajin ilaihi bi an tatawaqqa nafsuhu ilal wati yajidu ahibbatahu ay mu'natahu min mahrin wa ghairihi tahsinan lidaini tahsinan lidini wa sawa'un kana mustaghilan bil ibadati amla. Bermula ini itu kitab nikah. Artinya kitab tentang perkawinan. Bermula dianya nikah, hukum jih, itu disunatkan akannya nikah kesau kepada orang yang berhajat kepadanya nikah. Kibanturah menghajat ke nikah. Bian tatawaka nafsuhu ilal wata' dengan bahwa dirindu oleh jiwanya seseorang kepada berhubungan. Kemudian bukan sebatas berhajat baru sunat. Yajidu ahibbatahu yang didapati ianya seseorang akan ahibbahnya. Artinya mu'nahnya. Artinya modalnya nikah. Na pangkai. Bane dema pangkainya min mahrin daripada mahar wa ghairihi dan selainnya mahar. Pakan sunat untuk menikah tahsinan lidin karena memelihara, karena menjaga bagi agama. Bersamaan ada ianya seseorang itu yang berbimbang diri dengan ibadah ataupun hana berbimbang diri dengan ibadah. Keempat mendum. Ya, malamnya katruh katanya bab kitab nikah. Kajilid leh bab nikah ada buku kitab nikah. Insyaallah berarti mulai malamnya hingga pembahasan ukurnya akan membahas tentang hal yang terkait dengan nikah. Nah, mulai daripada pra awal pranikah, mulai daripada kalen waina, medanda, kemudian nikah, kemudian termasuk hal-hal yang terkait dengan kewajiban nikah dan hal-hal yang terlarang dalam nikah, dan hal-hal yang terkait yang lain. Insyaallah akan dibahas dalam kitab nikahnya. Jadi nikah ditafsirkan dengan tazwij. Ini maknanya perkawinan. Ini tanyakan berkawin. Kita tentang berkawin. Hukum menikah mustahabun kepada orang yang kau menghajat ke nikah. Menyai kita nyoka mulai menghajat ke nikah, nyoka sunat untuk tak menikah. Nyan gekun orang menghajat ngehana menghajat, tapi dia adalah tatawaka nafsuhu ilal wata. Jadi kau mulai tingat dekat tanya nengu. Mungkin tanya muwatak tangga tadi orang lom, yang lom. Namho kan? Artinya apa tak? Jiwa katanya kau mulai dengan nengu. Yang sang ada na wainang saja nengu. Wata tak eh beling dengan mantai guling. Wata tak eh beling dengan pijit. Pina wainang saja nengu. Dengan makna berhajat nikah. Kemudian bukan sebatas hajat menteng sunat tak menikah. Benar tambahan modal. Artinya getahnya kau mulai tengku haik tak ikhli si terawah. Dan digetahnya na modal terkadi menikah. Kiban makna modal menikah. Karena modal menikah yang pertama ini benar jelamai. Karena jilame walaupun bukan syarat ataupun rukun nikah, tapi jilamenyo adalah hal yang sebut dalam nikah nengku. Bahkan Bahkan wajib dah bayar dengku wajib jelame ya dengan mahar. Kemudian dan lainnya jelame karena kengken puah jelame mentang dengku perlu modal kan. Wajib hitam kawin tinggal kena tabi buah wainang tu kan. Menan. Kemudian kena tabi pakaian kawainang tu. Jadi bina modalnya dengku artinya ketika dua bohnya kena maka hukum bagi tanya ikdang hukum sunat menikah. Karena aja hukum nikahnya aja terbina di atas limang buah hukum syar'i tengku. Artinya bukan hanya sunat. Karena kadang-kadang dia kada menikah. Kadang-kadang si dia wajib. Ya benar. Yang baca-baca dengan bahas. Jadi yang hukum dasar je adalah hukum menikahnya sunat tengku. Ya, ini dalam nak cikat tengku contoh yang dia wajib menikah. Jadi menye ke harem menyai tanyo yakin de dengku de gedi de ta menikah cit ha e ta uruh wainang de mana ji petra he de pitan e de pihan ha de gedi de ta kawin dengku mu semayang dengan ai gara-gara na wainang nya harem nikah. Ini surah wajib timan yang italak akan nyaman dan tapi bagi nyaman itu nak hak wabayu. Yang ke masalah hukum sunat bak menikah ni ku wasa'un kana mustaghilan bil ibadah amla. Nyan pekeh ketanya termasuk ahli ibadah yang ik tabah-bah ingat tengku terhadap nikah ataupun hak ik tabah-bah ingat tengku di ketanya orang malam yang tinggal di kawainang. Nyan hukum nikah artinya ke ketanya menyememang ka dirindu li jiwa benangan benangan ik sajaan dan na modal untuk tak menikah ke ketanya oleh ke hukum ji adalah sun sunnah. Karena ilah ji ni bahagian daripada pelihara agama tengku. Karena menikahnya termasuk dalam bab makasih dusyan iya. Karena pelihara agama adalah dengan cara tak pelihara nasab. Supaya baik terjerumus nasab gedanya dalam kelahiran nasab yang hana gerestui li agama. Yang menang. Fa'in faqadaha ustuhibba tarkuhu. Wa yuksiru syahwatahu bisawmi irsyadan. Maka jika fakir ianya seseorang, maka jika ketiadaan ianya seseorang akannya modal nikah, niscaya disunatkan akan tinggalnya nikah. Dan yuksiru syahwatahu dan ditekan dan dipebicah ianya seseorang akan syahwatnya seseorang dengan puasa. Karena irsyad, karena memang petunjuk daripada syariat. Yang benar. Dah berunyuk syariat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma rawahu syekhani ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ah man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un ay dafi'un li syahwatihi. Karena petunjuk tanya yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang riwayat akannya barang oleh Bukhari Muslim ya ma'syara syabab wahai para pemuda man istata'a minkumul ba'ah bermula siman yang sanggup ia nyaman daripada kamu akan al-ba'ah, akan kesanggupan. Nyan ba'ah nyan, nyan sanggup tunggu, sanggup mental, sanggup jiwa, sanggup harta. Fal ya tazawwad, niscaya, niscaya maka hendak dimekawin, ia nyaman. Karena bahwa sungguhnya mengkawin itu aghaddu lil basar, itu lebih menjaga bagi mata dan lebih memelihara bagi farji, lebih memelihara bagi kemaluan. Dan bermula siman yang hana mampu ia nyaman. Niscaya maka lazim di atas nyaman itu dengan berpuasa. Yang hana mampu, hana modal. Siam maka lazim di atas nyaman itu sabit dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena bahwa sungguhnya berpuasa bagi nyaman yang hana mampu modal nikah itu lebih menjaga. Artinya dafi'un li syahwatihi, itu bisa menolak bagi keinginan syahwatnya seseorang. Kan? Jadi saatnya menyadikitanya punya hut kemudian na modal, maka hukum menikah sun nan. Sedangkan menyadikitanya hut na tengku, tapi modal yang tan. Hah? Hai hut na tengku. Ya kena hut undung kah? Kabin na hut kah? Hah? Na ku fatlah. Ibahana. Ha? Ha kan? Jadi ini hana modal tengku. Haim tu jipeng na nengku, na peng nengku si juta dah kiri lorong si tapi mutu uyak begitu. Jadi menye lagi lagi nyan ban model nengku, nyan ustu hibah darku, nyan sunnah dikit dia bela pikir nikah nengku, pikir lagi begitu. Menye modal cuma na nengku ada kiri le abu ngele ayah ada, le ma ada. Cuma modal untuk uyak begitu, kalau ngebi modal nikah kan. Nyan yang sunat ke kita kan pikir nikah pun sih. Pikir ke buat sunat untuk buat bab nikah sunat mengenai modal. Jadi yang sunat adalah baik ile menikah. Manengku ke panjaran aku atau kalau nak teranjang aku nak mahu dengan aku. Wayuk siru syahwat aku bisaum. Dan dipubicah ianya seseorang akan syahwatnya dengan berpuasa. Maka menjadi ketanya, hena tapi modal hana nyo sunat baik bila pikir nikah dan hut ketanyo nyan tak arahkan kepada hal yang kebajikan dengan cara berpuasa. Nyan sunat puasa nang semakin tegak hut tambah dengan semakin tegak puasa. Ya benar. Baik, terus ada yang hana-hana perlele. Karena memang kudunyo syariat menan nang ku. Karena nyo termasuk dalam puasa yang gebi pahala raya nang nyo. Puasa untuk pengendali syahwat nang raya pahala nang. Walaupun dikitanya dengku mensijikan puasa Senin kan puasa Khamis kan kan puasa orang putih kan puasa orang hitam dengku ya puasa-puasa sunat yang kan masyhur muakkad ji kan termasuk adalah dikitanya tak puasa tak kendalikan nafsu. Ha itanya hut galak tak tak kawainang dengku ha tetapi kemampuan untuk menikah kalau mena dengku ni tak puasa dengku nya nilai pahala puasanya raya dengku cik lebih pahala. Ha kapakannya karena bahagian daripada syariat. Puasa yang dikendalikan untuk tun syahwat. Karena memang nak arahkan le syariat bagi orang yang memang han sanggup untuk guyub puasa. Karena dalam hadis Syekhnya dipegah oleh Nabi, ya ma'syara syabab, hai para pemuda, menye memang digata karena ba'ah, artinya karena kesanggupan. Artinya berat. Biasanya yang namanya pemuda tengku keinginan menikah raya. Kemudian na modal nunggu na ba'ah na kesanggupan. Artinya belanja na. Na belanja. Maka geyu menikah. Pakai geyu menikah. Hai karena dengan tak menikah yang pertama le dikitanyo mata hana seso nunggu. Hana tale daya kalon atau yang hana je taka. Takalon. Karena dikitanyo masalah ini nunggu kan. Pakan dengku ide dan yang kan kan karena ada kalau ada hanji kalian tu. Ya benar. Ini obat tektok kan kalian dipna ke tak tahan hana je kalian ibu tu. Ya kan? Ya benar. Jadi menyeka tak menikah. Ada perlu kalian ada lagi yang aku nak ada roh dia yang tak kalian yang lebih pahala. Ya benar. Kemudian termasuklah ahsanul lilfaraj. Adanya putra untuk menyalurkan hasrat kita ni lebih terjaga dengan ni dengan nikah. Sedangkan waman lam yastati menye memang han mampu nunggu hena modal tan. Ya, fa'alaihi bisawm. Maka hendaknya katanya ta berpuah berpuasa. Karena dengan berpuasa akan bisa ta alihkan keinginan syahwat untuk ta menikah, yaitu untuk hana terlalu sibuk tapi fikir. Sampai kan? Jadi makna ba'ah beram. Ya tu kena dalam hadis ba'ah. Wal ba'atu ta baca ba'ah dengan nama tengku ba'ah ikban alihmat tengku. Artinya adalah mu'nun nikah, mu'nah nikah, modal nikah tengku. Modal nikah kalau pegah ikut, dah modal nikah. Peng untuk jelamai. Dalam modal nikah. Lihat dalam nikah tengku na perle nafkah. Ini minimal leh nafkah guru nikah leh benar. Bendek dia kena berah. Hanam kawan kawin nak pakai. Hansip modal dalam tengku. Jadi modalnya je hana perlu sip itu yang berkaya ai leh berutam nikah tengok je. Kena je ngan dah menikah ke dikitnya yang kaya tengok. Kan? Tinggal waktu katruh hati tengok. Kata katruh hati tengok ka sip ne berat kan. Katruh hati untuk nama keluarga. Ni nama keluarga aju benya. Preh tengok berkaya ai leh baru jutam nikah. Ana tengok je. Karena dengan tam nikah tu menjadi kah? Kaya benya preh berkaya ai leh umar tengok baik belum betul tengok menikah. Kena. Manjina belen nak fikir oma ka gebi lampu untuk fikir nikah. Ke kenyina wong nya cerita tinggal wat eh. Ka sip modal nang ku ah. Ne buat ka sip ka ne semu buat kan. Ka terus wat eh untuk kira-kira untuk hudep lebih lom kan. Nyan baru nak fikir nikah. Manjina fikir fokus lagi ku. Sampai kan? Tanya kepada adalah dengan tak berpuasa akan mampu digedanya mengelola nafsu. Jadi syahwat gedanya akan mampu tak kelola. Tak kelola. Ini yang masalah haji. Tak puasa pih tiga dengku. Nyan pih tiga. Ini yang masalah. Ha? Fa'in lam tang kasir bisawmi la yuksiruha bil kafuri wa nahwihi. Balik tak tahu wajuh. Maka jika hana dipubicah ianya seseorang, maka hana jika hana bicah ianya nafsu dengan berpuasa, niscaya baik dipubicah ianya seorang akannya nafsu dengan kapu. Dan seumpamanya kapu. Tetapi dimkawin ianya seorang. Jadi bunuhkan kepegah, pakan geyur puasa supaya dapat memecahkan syahwat. Mende gede dengku dah puasa, dengku rap ti uro dah puasa. Iji piti uro masalah. Artinya benar, nafsu katanya belum terkendali dengan puasa. Maka solusi ji, yang ke, tetap harus menikah dengku. Yang ke kepeh tayu melipeh, bau dia macam-macam tepo. Kan, hang tuju bentuk modal. Kan? Ya, benar. Baik sampai, gara-gara tak puasa nunggu han ampuh nunggu mengendalikan syahwat nafsu katanya tak minta cara lain nunggu mengampuh putra tak pemati baik nunggu ha tak berbicara dengan kapu menyino berarti geboh kapu nunggu kapu kapu baru nunggu nya kapu baru kenang ba adanya masalah nunggu ha kapu ya benar hai dan tadi memecahkan dengan kafur nya mungkin nah metode rawai cara memecah artinya han han gebi han gebi pakan karena resiko ji resiko sepanjang waktu jino kadang itu hana modal tengku untuk dah menikah hingga gyu puasa kadang cik belum nuka kekayaan ada ikutan yang mentang dengan hawa ada ha tiba-tiba ka kata pegem ji ya ka engka error kan maka ni han ji. Kah? Ya. Siapa? Nah, orang telepon. Kah kan? Jadi kiban hukum mana ku? Jika pun diketanyo kadangkala saking paniknya modal tan tanya menikah hanangan tak menikah. Tak puasa kali tak puasa tapi hana efek sepu. Tak pakai dia tanya. Tak pakai kepu yang kira-kira menyebabkan ji lima hei. Nya hukum ni tengku boleh jadi jika hari menunggu. Menyegara-garanya bisa berefek kepada kepada hana keturunan sama sekali. Gara-gara ada pembuatnya tengku putuh keturunan tengku. Menurut medis. Nya hari menunggu. Ya, diribut ketanya tengku pakai alat yang bisa memutuskan rantai keturunan. Nya hari. Tapi menyegara-gara ketanya pembuat tengku menyebabkan diji lima. Gara-gara tak pakai kafunya lemah tapi mentengna keturunan nyen hukum pakai kafunya hukum ji kru memang kunjulan ku kena guna yang berjina kesuntikan suntik apa suntik guna ji tapi suntik vaksin kopi suntik tema suntik si gua guna kami guna suntik yang gua hand dolly juga hand apa anda naja kali menjaga li bang. Hai hai jang li. Oh hai li. Kan ajak kali. Menya urang perkosa. Oh ya, kebiri. Oh, ya. Mengkebiri ya. Nyan eh memang hana hanjit nunggu hukum nyan sunti kebiri ya. Ada katanya kan dalam undang-undang Indonesia kan belum disahkan tentang bagaimana hukum mengkebiri urang kan. Tanggal boleh sahkan ya lalu ku. Anak termasuk hukum mengkebiri urang kena hukum jingo. Mia gara-gara disuntiknya. Hai karena termasuk contoh daripada pakai kafun ke suntik. Gara-gara disuntiknya mati. Jingo kan. Adanya apa tra hana hana le keturunan sama sekali ya. Dari asal dia ju perlu. Nyan hukum suntiknya haram, ya mereka pupuk roh leh haram. Nyan siraturan memang anak lo, hanjir lah. Bahkan menye memang bisa membuat jih tidak lagi bergerak nangku kan. Maka hukum jih kro. Me dalam beberapa furu' nangku. Qat'ul habal minal mar'ah lah hada tafsil. Nyen hukum pakai kabi nah. Hukum pakai kabi lagi mesti tafsil jih nangku. Nya gara-gara pakai kabi nangku menyebabkan putus keturunan sama sekali nya ada nangku. Sedangkan menye hanya pakai KB untuk mengatur, tak masalah. Untuk mengatur kelahiran, tak masalah. Tapi menye gara-gara pakainya untuk putuh keturunan, kan hukum dia haram. Gampai kan? Makanya tak ulang macam tu, menye ureng yang kena hana modal nikah. Hana modal nikah. Geyu likok kan geyu puasa? Ini kali puasa aku. Tapi mantang si hana efek nunggu untuk mengendalikan nafsu. Mantang si diji mantang lagi-lagi saya menekeh ya. Ha kan? Maka keurengnya disarankan untuk menikah nunggu. Yang diji waktu yang menikahnya harus kepikir cara lain nunggu. Artinya apa? Yang hukum menikahnya kadangkala dia kan bukan hanya sebatas lagi kesunat. Kadang-kadang dia wajib nunggu daripada dalam bud yang haram. Kalau enak, fa in lam yahtaj ilaihi bi an lam tattaqi nafsuhu ila alwati. Gimana baca? Tatawaqa lam tatuq bi an lam tatuq nafsuhu dengan bahawa hana dirindu oleh jiwanya. Maka jika hana berhajat ianya seseorang kepadanya nikah. Dengan bahwa hana dirindu oleh jiwanya seorang kepada watak. Kuriha lahu. Nisya dimekruhkan akannya menikah baginya seorang. Pajan masa mekruh. In faqidal ahibah. Jika difakidnya seorang akan modal. Lima fihi min iltizami ma la yakdiru alaihi min ghairi hajatin. Sawa'unkana bihi in ladun amla. Nisya dimekruhkan akannya menikah baginya seorang jika diketiadakan akannya seorang akan modal. Karena barang padanya menikah hana modal dan hana hud itu daripada melazimkan barang yang hana kuasanya seorang di atasnya barang daripada hana berhajat. Hana berhajat yang kiban surah bersamaan adalah dengannya seseorang itu penyakit ataupun hana penyakit. Tengah benar? Jadi jina ketika keinginan menikahnya hana nego, hana keinginan untuk menikah. Hai mana hana keinginan lagi cerita tanya udah pegah nego. Mana aja pernah di jiwa agaknya hana hendeku kepada watak. Hah? Galak kita anggurina nego. Nah, urinang hana urinang biasa anda. Nyokan hana nego nah model mana? Mian beri agak pegah, ha? Maka hukum menikah kurung yang lagi nyan dengku makruh. Nyan makruh bukan hanya sebatas digian hanahun. Li hanahun modal pitan. Galak gepitan modal pihan. Hai kerana hana galak nyenam dapeng itu. Mampu mana mendapeng. Ya saya gue mendapeng kawin dengku. Mana pun mendapeng kawin benar nyenam. Modal tan hut pihan. Nyan dekedi cik tengku bekas dia orang cik kam nikah hai gam. Ya mekeruh tengku medap nikah tengku. Pakan. Kenapa yang bernama le tak bubut atas yang hang tanggok bubut tengku. Hai, bang hang tanggok bubut hana modal. Ke hang tanggok nikah hang tanggok hana modal hang tanggok. Tak nikah ni tengku. Kemudian tak bubut atas yang hang tanggok bubut, kemudian hana kepentingan untuk bubut. Modal tan, hun tan, tak buat sih, ni mukroh. Yang cerita di urung yang hana berhajatnya, pekuh karena penyakit hingga hana gemuhajat. Adapun kan karena penyakit, karena ada urung memang na penyakit tengok penyakit yang memang han mungkin gemnikah dengan yang, kemacam penyakit. Kalau si tak nanti nanto tak habis mendu, mungkin kita hajat loh, ha? Adapun na penyakit engko yang menyebabkan diganya hana keinginan untuk menikah. Nya hukum menikah hukumnya mah makruh. Wa illam yafqudil ahibbah ai wajadaha wa laisa bihi illah fala yukrahu lahu. Lakin al ibadatu afdalu lahu minhu ai fadilatun alaihi. Waila artinya dan jika hana fakir ianya seseorang akan modal nikah. Gimana makna hana fakir modal? Wajadaha didapatinya seorang akannya modal nikah. Walaisa bihi ilah dan tidak ada dengannya seorang itu penyakit. Diganya menghajat tak galom. Kawanan? Kemudian modal menikah na. Dan hana mempunyakit tengku. Hana mempunyakit yang kaitannya dengan pernikahan. Jadi penyakit yang menghubungan dengan pernikahan. Hana bagian. Fala yukrahu lahu. Niscaya maka hana dimekruhkan akannya menikah baginya seseorang. Tetapi bermula ibadah itu lebih afdal baginya seseorang daripadanya nikah. Makna ji pedra. Afdalu ditafsir dengan fadilah. Ada tapinya. Ibadah itu yang memiliki kelebihan di atasnya seseorang. Digok menyandengku keinginan menikah hana. Cuma menyetekedi ke menikah, lia ke menikah, ikhti. Cuma jino golom meri perlaya ke menikah. Kemudian modal ke menikah hana. Nyan tekedi ke menikah, karena dirikut hukum asal jimnya hana berhajat, kena dah hana sunat leh. Ke menikah dia puhan. Mekroh puhana. Hana mekroh nunggu. Adanya mantang berlaku hukum ibahah. Bagaimana. Cuma karena bunokan baganya hana keinginan lom untuk menikah walaupun na modal dan hana penyakit yang menghalangi hubungan dalam pernikahan dengan. Bagaimana? Bagi gopnya lebih gud ibadah ketimbang ke menikah. Pakan karena ada api sanggup nunggu gebiai kehidupan keluarga. Hana hendak nunggu. Tinggal awak tega menikah kan. Kan tak ber mana. Hai, hana terasa galak ke kurinang. Tinggal urinang ke roi ke yang ke roi. Dapat minhat mana ni leh. Kemudian ke balik nak tunggu. Ha, daripada apa muhara ke balik nak tunggu lah minhat. Kultu. Fa in lam yata'abbad. Fan nikahu afdalu lahu min tarkihi fil asah. Kama zakarahu rafi'i fi syarhi. Kaila taqdi bihil batalatu ilal fawahishi. Wasani tarkuhu afdalu minhu lil khatri fil qiyami biwajibihi. Menyiasatnya tak fahami leh tengku biang bahawa orang yang hana ke yang gelom na hut ke gemenikah tapi na modal gemenikah nyan lebih ga dengan be leh gemenikah tengku adanya apa tak lebih ga ke ibadah cuma na pegah tengku le Imam Nawawi fa in lam yata'abbad nyan cerita di kan ku orang yang memang ge nyan ahli ibadah tengku. Mal fa'ilam ya ta'abat. Iganya ahli ibadah pikir. Semayang wajib tau menyena. Ha? Kena menyena. Wajib tau. Maka sama dengan kehanapa tak ayu ibadah ke orang lagi kan. Fa'ilam ya ta'abat. Maka jika hana di ibadah yang seorang. Adanya bukan ahli ibadah. Fa'nikahu afzalu lahu. Maka bermula nikah itu lebih baik baginya seseorang. Daripada tinggainya nikah. Pada pendapat yang kuat. Sebagaimana barang yang sebut akannya barang oleh Ar-Rafi'i di dalam Syarah Kabir. Supaya bahwa hana terbawaki dengannya hana gemenikah. Supaya bahwa hana terbawaki dengannya hana gemenikah oleh Al-Batalah ilal Fawahish. Oleh sifat berani kepada kekejian. Dan bermula sani. Bermula tinggainya nikah itu lebih afdal daripadanya seorang. Bahkan karena bahaya, karena nak khatir, karena ditakutkan dalam mengurus dengan kewajibannya nikah. Jadi mufhumnya mana? Menya memang digenyan kebutuhan untuk menikah gelom na. Sedangkan modal untuk menikah na. Dipegah oleh Imam Nawawi. Menya memang digenyan ahli ibadah. Nya ke ibadah. Tapi menya genyankan ahli ibadah. Artinya. Hanai digenyan difokuskan dalam ibadah. Nya lebih gak ke menikah aja. Lebih gak ke menikah. Gemenikah. Kedimang hana gemenikah lebih gak gemenikah. Gemenikah. Artinya apa? Nah kelebihan bak nikah bagi ganyan. Menurut pendapat kuat lebih gak bagi ganyan adalah gemenikah. Gemenikah. Bahkan. Karena dengan gemenikah. Jinawanya kadang kalau menghajat tengok kepada nikah. Takut-takut tinggal. Minggu ke kadang kai tekah. Kadangkan diganyan penokan. Tak pegah lebih gak ke ibadah. Sedangkan ganyankan ahli ibadah. Takut-takut putra. Ketika digenyan butuh kepada orang inang, maka digenyan akan semakin mudah melakukan hal-hal yang hana butoi dengku roh gemedina dengku. Ya menan. Hai beramai kan karena genyankan ahli ibadah yang cerita ji. Menyegenyan ahli ibadah ya jaga rau. Sedangkan genyan ahli ibadah kan. Cuma pada saatnya dia yang gelam butuh dengku kepada gemenikah. Modal na. Tapi kan kita yang itu nampak menikah hari. Kakak, ini ibadah anda. Ahli ibadah pikan. Pah tiba-tiba digian terhut dengku kepada adanya. Ya, gini yang menikah hanangan saya kena menikah. Mega pupuk tu ada yang yang hara. Mega mulina ada. Ya, maka menyakan Imam Nawawi lebih gad bagi orang yang menan modalna walaupun jino belum begitu butuh. Ya lebih gad bagi gayan yang memang ke ibadah pihak menikah aja. Nikah yang juga ibadah ke kan. Ya benar. Kampat. Kamu leh. Menan yang disebutkan juga oleh Imam Rafi'i dalam Syarah Kabir. Yang pendapat yang kuat menan. Sedangkan pendapat mukabil tu, meyakin tani putra tarku afdalu. Oh hanje ci, karena bicara menokan hana butuh lah mengayan. Walaupun digayankan ahli ibadah, menyegenyan golong butuh kepada pernikahan, nyan yang lebih gad adalah untuk tidak menikah dile. Bahkan karena ada pergi menikahnya resiko uji raya. Putra hai guru rumah tang. Hai guru rumah tangga. Hai ke pertimbang berumah ke nunggu. Hai ke berduduk tanggungjawab dalam rumah tangga. Hai karena cerita menukar kah nak butuh lang yang kurinang. Jadi kan seolah-olah watak kemudian dalam rumah tangganya. Hana perlu yang kurinang. Jadi hana ke tunaikan pun yang harus ditunaikan dalam rumah tangga. Rumah tangga. Yang kentani menan. Yang kau menan leh. Kemudian jino ku orang yang memang galam butuh terhadap nikah, galam hajat. Fa in wajadal ahibbah. Fa in wajadal ahibbata wa bihi ilatun ka harimin au mar au ma marzin daimin. Menya harimin urang tuha. Menya penyakit tuha berah harmen ya ka harmen au mardi daimen marden daimen au ta'ninen kuriha lahu wallahu alam lintifai hajatihi ilaihi ma'al khatri fil qiyami biwajibihi walaisatil mas'alatu fir raudati wala asliha wa tawakkafa ba'dhum fil kirahati fiha. Maka jika mendapatinya seorang akan modal nikah dan sabit padanya seorang itu tidak penyakit. Contoh penyakit. Yang penyakit yang menokon dah cekot penyakit yang mengkait dengan eh ngah eh oleh lagu nikah nah. Contoh penyakit yang enggak anggap sebagai penyakit yang membawa efek dalam pernikahan. Kaharim. Lagi contoh harmen, lagi contoh tuha. Nyo tuha di sini, tuha yang haik tanya. Tuha yang dengan tuhanya diganya hamungkin lagi hubungan. Karena kan mutlak tuha. Kadang-kadang orang walaupun tuha secara fisik, tapi ganya untuk kebutuhan biologisnya mantap. Nyo tuha yang memang tuha hanale keinginan biologis. Au marzen daimen ataupun penyakit yang ka berkekalan. Yang dengan penyakitnya dikenyan pun haik gemubungan. Au ta'ninen ataupun impotensi. Impotensinya dengku hana megerak leh katanya. Kuriha lahu. Niscaya dimekruhkan akannya menikah baginya seorang. Jadi urang yang digopnyan tengku hana keinginannya ingat. Kayak di. Hana hek ge menikah. Kemudian mempenyakit. Kemudian na modal. Nyan hukum menikah baganyan makruh dengu. Artinya benar, menikahnya hana se dengku ngan sebatas na modal mentang. Jadi pakan mencekat menokan kepada hana keinginan dengku. Karena menyana keinginan sama dengan biasa hana ken hana bekek dengan. Hana keinginan menikah. Ha? Kamu ho? Ya. Kamu Fadlan? Ya. Nyo ta'nin yang dianggap sebagai penyakit yang dia kemekruh nunggu adalah ta'nin yang daim nunggu. Kah? Wahwa man an anashe ajuza anhu. Ya, baik. Nah, yang nampak? Ini bahan, nah nampak? Bapak nikah, mumpum ni leh. Wallahu'alam. Wallahu'alam, habis yang ada penuhkan tiada. Tiada nak pisah. Pakan tunggu jika mukro. Bintifai hajatihi ilaihi. Ma'al khatri fil qiyami biwajibihi. Pakan makruh nikah dengan orang yang lagi kan? Orang yang memang na penyakit yang memang terganggu dalam pernikahan. Dia ke makruh nikah bagi orang yang lagi kan? Yang pertama ialah karena ternafi hajatnya seorang kepadanya nikah. Karena cerita menokan, gaknya ni hana hajat kan? Ingat karena kait bak pun menokan. Pertama ialah karena hana berhajat kepada nikah. Beserta na khatir dengan beserta na kekhawatiran pada mengurus dengan kewajibannya nikah. Karena ketika ganyan hana menghajan dan diganyan pun hana butuh, dan diganyan na kondisi kesehatan yang memang han mungkin dilanjutkan dalam bab pernikahan, maka yang kemungkinan terjadi adalah akan terbengkalai dengan hubungan rumah tangga. Karena nah hal-hal dengan yang terkait dengan kebutuhan dalam rumah tangga yang tidak terpenuhi. Yang mana? Dah, itu yang terkait dengan hubungan. Walaisatil mas'alatu firraudati wala asliha, dan tidak adalah masalah yang tengah kebahasannya hai masalah yang terkedi digenyan hana hajat kemudian na penyakit dan na modal nikah. Masalah tersebut tidak adalah masalah tersebut itu dalam raudhah dan tidak juga dalam asalnya raudhah. Artinya dalam raudhah dan asal raudhah hana kebahasannya. Watawakafa ba'duhum fil kirahati fiha, dan getawakuflah oleh ba'duhum, artinya ashab Imam Syafi'i, pada masalah kirahah di dalamnya raudhah. Mana jika pernah dalam raudhah hana gebahas masalahnya ketentang makruh. Wa yustahabu dainiyatan bi khilafil fasikati, yang apa dah jauh baik-baik dainiyatan. Ika je? Bikran? Kan? Mata ni? Nak leh ke rahana ke? Nak yang nak leh ke rahana? Nak? Bikran. Dan disunatkan akan si di dayina. Dina. Mana kan? Dinon, dinaton. Dinatonnya kan urinang yang mengagama. Disunatkan akan urinang yang mengagama. Wa yustahabu dinaton bi khilafil fasikati bikron illa li'udrin ka'an taza'afa alatuhu an iqtidadiha nasibaton bi khilafi binti dina. Laisat qara batan qaribatin bi an takuna ajnabiyatan au qarabatan ba'idatin li dha'fi syahwati fil qaribati fayaji'ul waladu nahifan wal ba'idatu aula minal ajnabiyati walau qala batla laisat ghaira kana ansabu mimma qablahu bima qablahu. Disunatkan akan si dinah, artinya sunatkan akan urang inang yang agama, artinya wateta kawin sunat yang tak pilih urinang urinang na agama bi khilafil fatikah, dengan kebalikan urinang pasek. Bikrun lagi sunat lom tam kawin akan si bikir, makna si bikir tengku getafsir di dalam dengan ghaira madkhul be, makna bikir adalah urinang perawan kan urinang yang kalih dukul. Kecuali hana sunat tak pilih urinang perawan kecuali karena faktor ontor. Surah-surah ontor ji, seperti bahwa lemahlah alatnya seseorang daripada iktidatnya orang inang bikir. Seperti bahwa lemahlah alatnya seseorang daripada iktidat. Iktidatnya peruntung. Memecahkan kegadisannya si bikir. Nasibatun. Lagi urinang yang sunat kita pilih tunggu adalah urinang yang nasibah, urinang yang bagus nasabnya. Dengan kebalikan bintu zina, dengan kebalikan anak daripada zina. Laisat yang tidak ada ianya urang inang itu kerabat dekat. Kibanturah yang kan kerabat dekat dengan bahwa ada ianya urinang itu urinang ajnabi. Adapun urang inang yang kerabat jauh. Pakan dengku hanaga tak pilih urinang kerabat dekat karena lemah syahwat pada kerabat yang dekat. Efek putra, maka datanglah anak itu yang kerempeng. Maka datanglah anak itu yang berpenyakit. Kalau mana? Ya. Kang Kote. Ya. Magah Kang Kote ni. Ya. Jadi termasuk sunatnya cara pilih rumah, ha? Yang kala cara pilih rumah ni. Telah pilih. Ha. Termasuk hal sunat dengan wadai kata dia hukum. Kemudian kata dapat empat posisi katanya untuk kahwin ke. Ha. Kiban cara ada pilih urinang. Ya, ingat. Urinang yang sunat dah pilih dengan urinang berdinah. Benar agama dengan. Baik urinang pasir tengok. Mereka tidak pakar semayang. Mereka baiklah semayang hari. Ha? Di makna daripada dinah adalah urang inang yang nasifat adalah. Urinang yang adil. Tengok. Jadi urinangnya yang memang diganyan. Perakun yang menjunjung tinggi syariat. Yang urinang yang adalah. Artinya berat diganyan bukan pelaku maksiat. Kena makna urang daripada adil ke urang apa sae? Ya. Kena mi urang pasai berah digaya na bubu masih hana tim-tim tauban dengu adapun sabe-sabe dengu ulama sayid. Yang pasai dengu. Maka ada pilih urinang dengu nakalan, be urinang hana semayang. Hmm? Be urinang penghaule. Be atas nama kamduri tengok kaji ke nah. Ya mana. Bahkan na ba'duhum yang ke nengku lebih ke tam nikah dengan urinang kafe ketimbang tam nikah dengan urinang yang anak semayang. Hanya ba'duhum nengku. Yang mana je putra tinggal semayang yang cukup hina nengku. Bukan berarti ke tam kahwin dengan urinang kafe nengku biasa salah cinta. Tak kan? Kena pegah putra hina tak urinang yang anak semayang. Termasuk urinang yang calon urinang ni yang tengah. Kau tak minta wainang, tayang leh. Semayang nak sering tinggai. Kira-kira sering tinggai dia kau putui galak. Dia tak sering semayang leh. Kemudian sunat lah boleh dah pilih urinang tengok. Berinang mikir. Berinang berjenda tengok. Jenda semakin di depan. Ha. Sunat tengok pilih urinang lah berinang mikir. Yang termasuk walaupun dikatakan kaduda tengok. Tetap sunat je pilih yang mikir tengok. Mana? Lepas aku latih kan makna mikir kan? Makna mikir adalah urinang yang belum pernah digauli oleh orang agam lain. Walaupun diji hanale keperawanan. Karena na urinang nengku bak tegak dari eh dengan nengku kan? Ka relah selaputnya. Kan? Tetap juga kena mikir dalam babnya nengku. Kan? Jadi makna daripada mikir ini yang belum pernah digauli. Yang sunat nengku ada pilih urinang bu yang menan. Ini kan apa yang pakan kan? Hana sunat kecuali karena odor. Hana sunat kecuali karena odor. Hai odor le macam-macam nunggu. Hai odor putra. Ubehek dan rempuk anak rempuk elai lagi nunggu. Yang nasi jendar rondo ba. Yang kejiknyan juga deh sebenarnya. Maka termasuk contoh odor nunggu Allah taza'afu ala tu an iqtidadhiha. Tiga dia sadar diri tengok. Ha? Menyata kedi merempuk yang fikir. Kalah dah yang. Ha? Yang yang nak alasan untuk pilih yang. Yang kan fikir. Kak Menan? Kemudian urinang lom yang sunat dah pilih nunggu adalah nasibah. Urinang yang get nasib nunggu. Get nasibnya get nasab saja be get nasib di bahan eh. Di nasab ji get nunggu. Adanya putra jelas nasab. Tayi batul asal ke pegah ma'rufah. Jadi musawayah, musawama, musawane, musawatu ikah. Kemudian jeroh nunggu kan hanya daduri benda. Daduri nunggu tapi anak anak penjuri. Ya nak get nasab nunggu. Jadi termasuk daripada urinang get nasab, nasab berjelas dan berget. Wahana mesti bernasab jinya berurang haya-haya tak nak mesti cid. Yang penting baik pasak ya. Ini dalam kita mahalom nunggu. Baca lagi dalam. Wa yustahabu jamilatan nunggu. Sunat lah mau datang nikah nunggu. Rina nunggu jamilah nunggu. Bercantik nunggu. Dengan sekira-kira tabiatnya seorang. Artinya tak pilih Rina cantik. Tak kalah nak terau orang nunggu. Bek hawa Rina nunggu cantik tak. Dikitanya muka dia kebe ku. Nahana nunggu kan. Kemudian disunatkan lom akan walud tunggu. Waludnya urinang yang subur. Dengan iktibar kerabatnya urinang. Mempak tak kalan subur kalau anda berkahwin dengan ji. Tak kalan kerabat ji. Ramai anak keturunan. Oh ramai. Yang berarti walud tunggu. Yang termasuk hal yang sunat buat dia dah pilih. Promo. Wala yu'tabaru kaunuha ghaniyatan kathiratul mal. Hana ge i'tibar tengku wate pilih urinang berurinang kaya. Hana ge minta urinang kaya. Nampak kan nyampe tengah wate pilih berumah. Iman jerah tengku epah kan. Nah, nyampak kan modal tengku jelah pilih urinang. Hana payah minta urinang tengku iji berkana kerja tengku. Wah. Lepeng makji. Iblah wawler tengku tengah. Minta wainang berkaya aji. Iblah wawler tengku. Ibu oleh dia ho, naib dia ho. Jadi benar dah tak dengan urin yang kaya. Man kau tetap kawin dengan sep syarat yang lain. Kau pulang urin kaya alam ni dengan alhamdulillah. Ha, kan? Man lam hadis dengan ku? Kan, kalau dengan lam hadis kena ke pengah? tungkahul mar'ah li arba'in limaliha li jamaliha li hasbiha li diniha fadfar bidzatiddin tarbak tarbat yadak. Jadi dinikahkan akau rinang karena buat boh perkara, karena harta, karena kecantikan, karena keturunan dan karena agama, maka pemada dengan yang memiliki agama niscaya akan tetaplah tanganmu. Ini dalam hadisnya na go pegah yu minta urinang karena faktor agama. Fa huwa ikhbarun amma yarghabun nas fihi bihasabi tabaihi. Ini dalam hadisnya keng go pegah yu pilih urinang karena agama dengku, tapi go pegah biasanya manusia menye urang wadai pilih urang, wadai pilih urinang adalah karena buat boh perkaranya, termasuk karena perkara harta, karena perkara kecantikan. Kan maksudnya kuyu pilih belaganya nengu. Karena biasa aja tabian manusia menan. Karena yang nagiyu dalam hadis adalah giyu pilih urang inang liza tidin. Itu karena faktor agama. Ini memang karena faktor agama gebegah putra. Tarabbat yadak. Mana tarabbat yadak dengku istaghnat. Oh hati berken kehidupan gitu yang terkaya dengku. Mana ji putra? Terkaya hati dengku. Ini miaurinang karena agama dengku. Nyen mangat dengku dalam damudip walaupun belanja kurang. Jadi hana ai de na dengku. Ini pu karena agama kampung. Tak puas le dengku syukur dengku. Tak puas di tiji kana sabar. Amanan. Yang termasuk sunat yang dah pilih, berarti dah pilih huri ni. Ada mau ke? Laisat karabata karibatin. Yang tidak ada ayahnya huri ni, itu adalah kerabat yang dekat. Kiban mufum dengan bahawa ada ayahnya urinang itu ajnabiyah. Ataupun ada ayahnya urinang itu kerabat yang jauh. Jadi hendak jih dengku ada tak pilih urinang sehingga. Yang urinang yang katanya pilih adalah bukan kerabat dekat dengku. Kerana hanagat kahwin dengan kerabat dekat. Nah, kerabat dekat dengku kadang-kadang matang jih tayo undang wali dengku. Adik sepupu dengku. Ha? Ataupun nak kemun dari adik sepupu. Maksudnya kerabat dekat kan. Nasi kerabat memang kerabat jauh tu. Kerabat jauh hanya ni kuali. Jadi punya kerabat dekat tu. Ini hanagat. Maka makna daripada kerabat dekat hanagat adalah putera. Hendaknya yang rumah katanya tu adalah berajnabiyah. Begob tu. Ha? Adapun kakan gob tu syarah tapi syarah jauh. Dan jesit. Jadi di antara alasan hikmah nak pakan hang gebi dengan kerabat dekat karena lemah syahwat pada kerabat dekat, maka datanglah anak keturunan itu yang berpenyakit nengu. Makna nahif nengu kerempeng. Mejino iko bu stunting. Penyakit stunting. Oh, stunting. Kan. Terpilih. Kerdil. Hai tim raya ke? Apa? Jadi raya. Jadi memang yang dalam kahwin nunggu dengan kerabat dekat yang kesinan nunggu. Artinya apa nak efek yang hanaga tu. Dalam perlebingan dengku nyan yang naga pegah kan nyan sunat wate tapi pilih hurina baik tak bayang itanya wate pilih huragam bagi hurina hana berlaku adanya orang berlaku si adanya putra di hurina nyan kan hak wali kan di wali hurina wate kepilih calon melintai ke lagi yang si tadinya kekalan putra calon lintu nunggu nak pah agama nak ibut. Kemudian lintu kiban. Adanya gekalan si ada hal lagi yang nunggu. Ada yang gekalan bau rinang. Ya juga gekalan lewali itu bau orang ah. Bau ragam. Mana tambah dalam nunggu. Kullu ma tuliba fi hakil mar'ah lirajul. Fi hakil mar'ah lirajul. Yutlabu fi akrihi kadalik. Ni bet dah bayang ke dia standarnya cuma standar untuk pilih urinang dok. Hingga ke dia ji menan-menan ni dengku. Menan kan? Artinya standar dengan standar pilih urinang putra punoko yang pertama adalah faktor agama. Yang kedua adalah gayan pikir. Maka menyebab uragam putra mantang berjaka dengku. Biar uragam second. Maka menanci dan jelas nasab, jelas keturunan. Kemudian bukan kerabat bagi orang ini. Kemudian wal ba'idah aula minal ajnabiyah, dan bermula kerabat jauh itu lebih aula daripada ajnabiyah. Membenarkan makna daripada bukan kerabat dekat kan boleh jadi orang lain juga ajnabiyah, ataupun boleh jadi cik adalah kerabat jauh. Maka sogat nunggu antara kerabat jauh dengan dengan ajnabi lebih gad kerabat jauh ke dimang ajnabi. Hai pakai lebih gad kerabat kerabat dekat tau, bakal lebih gad kerabat jauh nunggu walaupun ijikan ajnabi. Karena biasa aja menye kerabat jauhnya mentang kerabat de. Adanya pedra mentang tatu di silsilah. Menye ajnabi ayan walaupun dipegah musawayah musawamai, tapi kadang-kadang na yang kabur di sini. Makanya lebih gad walaupun nyankan ajnabi adalah kerabat ya, kerabat jauh. Kemudian gepe terang ibarat baca laisat karabatan karibah kana. Nyan walau kala jika lo gekeun le tengku bat akan gelantau gekeun laisat dengan gaira. Nisya ada ianya ibarat itu lebih cocok nunggu dengan barang sebelumnya. Karena kan sama-sama isim ikut kan. Hai dinaton bikron nasibaton gairu karabatin karibah. Lebih cocok menang kan? Ketimbang enggak beramang dengan laisan. Wallahu a'lam bissawab. Ujung ni. Apa jauh ni?